Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Bahagia pendengar, semangatnya kru Radio Kukuningan. Kembali hari membahagiakan pendengar setiap akhir bulan, ditujukan untuk para pejuang kenceleng tabungan akhirat. Untuk pekan ini kami hadirkan stiker Radio Kukuningan, agar semakin tersiarkan media dakwah tercinta di seluruh penjuru. Hadirnya stiker ini atas kontribusi yang bersinergi dengan Gerage Stiker, dan berikut ungkapan pemilik Gerage Stiker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Gerage Stiker Kuningan sangat bersyukur bisa berkontribusi dan berjuang bersama mensiarkan Radioku Kuningan dengan stiker yang dibagikan gratis kepada semua pendengar radioku. Semoga usaha kami semakin barokah, semakin berkembang, dan semakin banyak ide-ide stiker buat promosi Radioku Kuningan. Saya Maman dari Gerage Stiker Kuningan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan. Terima kasih banyak kami aturkan untuk semua pejuang dan koordinator yang selalu istiqomah. Semoga keriduan Allah menjadi tujuan mulia kita. Iksan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.